di dalam sebuah sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw Husain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa artinya Yahya? Hasan? Coba. Enggak usah malu. Husain. Apa artinya? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Bagus. Yahya mau mengulangi? Coba. Artinya? Belum. Hasan sudah kayaknya. Coba. Mustafa. Apa artinya Mus? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya? Barang siapa? Malu ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan al yawmil akhir, maka pilihannya cuma dua caranya. Yang pertama, silahkan berbicara, asalkan yang dia bicarakan pasti baik. Kalau memang dia tidak bisa, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Untuk mengamalkan hadis ini memang tidak mudah. Sulit kita kerjakan. Kecuali mereka-mereka yang memang mendapatkan kemudahan dan taufik dari Allah, barangkali bisa. Mungkin titik pangkalnya karena kita sendiri belum mampu untuk mengklasifikasikan ini ucapan baik atau tidak. Kita belum mampu untuk membedakan situasi dan kondisi, kapan harus berbicara, kapan harus diam. Karena kenyataannya tidak sedikit dari kita yang kurang tepat dalam mempraktekannya. Situasi mengharuskan dia berbicara, tapi dia diam. Ketika ditanya, alasannya kembali ke hadis tadi. Nabi mengatakan, barang siapa beriman kepada hari Allah dan hari akhir, silakan berbicara yang baik. Kalau enggak, diam, saya diam aja. Padahal posisi dan situasi mengharuskan dia ikut berbicara, dia ikut aktif. Misalkan dalam forum musyawarah, rembugan, apalagi terkait dengan ibadah atau dakwah. Ketika kita sebagai peserta musyawarah diminta untuk berbicara, berbicaralah. Pandangan-pandangan kita yang perlu disampaikan, sampaikanlah. Jangan sampai kemudian disimpan dalam hati, lalu berlindung di belakang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau misalkan berlebihan dalam praktek, ada keluarga, kerabat, sahabat datang berkunjung silaturahim ke rumah kita. Sebenarnya yang dia inginkan adalah berbicara, berbincang. Nah, sikap kita untuk menerima tamu, untuk memuliakan dan apa, membuat mereka nyaman di rumah dengan cara obrolan santai atau bincang-bincang ala kadarnya. Nah, itu pun masuk dalam kategori yang baik. Dan sampai kemudian sahabat, kerabat datang, tetangga juga datang, kemudian kita lebih banyak diam, alasannya dengan hadis tadi, itu juga tidak tepat. Meskipun yang kita bicarakan mungkin bagi kita, orang ngomong ngalor ngidul, tanya gaweanmu lancar apa enggak, sawahnya kapan panen, anakmu saiki umure piro, nyambut gawene ning ndi. Ah, itu kan ucapan sia-sia. Bukan sia-sia. Asalkan tujuan dan niat kita adalah membuat tamu itunya nyaman, dekat, masya Allah, silaturahim terjaga, ukhuwah juga erat. Nah, terkadang ada beberapa dari kita memahami falyakul khairan, hendaklah dia berkata dengan yang baik itu dia pahami secara sempit. Artinya ya sebatas Quran, hadis, ucapan ulama. Kalau bukan ayat, bukan hadis, bukan ucapan ulama berarti jelek. Belum tentu. Nah, obrolan suami dan istri di rumah itu termasuk baik dalam rangka menguatkan apa namanya kekuatan batin antara suami dan istri, antara bapak dengan anaknya. Anaknya dipanggil cuma nanya biasa, "Le, kamu hari ini mainan apa?" Dan itu, "Anu, mainan misalkan renang di mana renangnya sekarang? Enggak ada pada bisa renang semua, Pak." Ini kan obrolan santai. Mana ayatnya, mana hadisnya, mana ucapan ulama. Tapi insya Allah kalau niatan kita adalah untuk menguatkan apa hubungan batin antara orang tua dengan anak, itu masuk dalam kategori yang falyakul khairan. Ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, jamaah salat isya rahimakumullah. Nah, sebenarnya Allah Azza wa Jalla dan sungguh memberikan waktu untuk kita yang rasanya cukup membantu kita untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang saya maksud adalah puasa di bulan Ramadan. Di siang hari ya, dari subuh sampai maghrib, apalagi menjelang siang dan tengah siang, begitu Mas Nanang, kita cenderungnya menjadi orang yang pendiam. Kita cenderung untuk irit bicara. Kita cenderung untuk kemudian tidak mau banyak cerita. Karena apa? Satu, posisi lapar, haus. Dua, mungkin banyak dari kita yang kurang percaya diri karena bau mulutnya cukup mengganggu. Iya kan? Bisa jadi kita merasakan ketika banyak bicara, banyak cerita itu justru mengurangi tenaga, apa, kepala nyut-nyutan. Sebenarnya dalam satu bulan Ramadan itu kita sudah diberi kesempatan oleh Allah berlatih ya, memposisikan dan mengkondisikan diri sendiri untuk bisa mengamalkan hadis Nabi yang sudah kita bacakan di depan tadi. Falyakul khairan au liyasmut. Ucapkanlah ucapan yang baik, kalau tidak mampu berucap baik ya diam. Satu bulan penuh. Jarang orang betul-betul berpuasa toh terus bicaranya tidak ubahnya dan tidak bedanya dengan hari-hari biasa, itu jarang sekali. Cenderungnya kita itu pengen diam. Kan itu. Bahkan cenderungnya bukan cuma diam, tidur gitu Mas Nanang. Tidur kan melebihi diam kan gitu. Kan gitu. Betul enggak Pak Kirno? Nggih. Pak Narwo to? Dangu mboten kepanggih Pak Narwo. Sugeng nggih. Alhamdulillah. Jadi kita itu kan cenderung kalau bulan puasa, jangankan kita, istri, anak, orang-orang dekat kita ya, teman dan sahabat yang biasanya ngobrolnya ngalor gitu itu cenderung diam, itu deh, haus, lapar, dua kemudian kita kurang percaya diri, yang ketiga juga memang kita rasakan kalau banyak bicara itu bisa mengurangi energi dan seterusnya. Nah, harapannya nanti yang seperti itu tetap terjaga walaupun kita dalam keadaan kenyang, nanti selepas bulan Ramadan makanan lancar, minuman lancar, bisa makan pagi, siang dan malam atau sore camilan, kita masih bisa menghemat kata. Nah, menghemat kata. Kenapa? Kalau secara ringkas kan Nabi Muhammad SAW menjelaskan banyak umat ini dimasukkan ke dalam neraka disebabkan apa? Lisan ya, disebabkan kata-kata. Mungkin kita asal bicara, mungkin niatnya hanya bercanda, humor, tapi ternyata yang mendengar tidak bisa menganggapnya sebagai canda, sesuatu yang sangat menyinggung dan menyakiti hati. Nah, belum lagi hibahnya, dustanya, namimahnya, ya, ucapan tidak baiknya. Nah, dan macam-macam banyak hal dosa itu munculnya dari lisan kita dan itu sudah di apa namanya diingatkan oleh Nabi alaihissalam. Maka ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong berikan wasiat untukku. Pesan apa yang Anda akan berikan kepada saya?" Artinya pesan itu akan saya jaga betul, akan saya laksanakan, harapannya masuk surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam sambil memegang, "Kuffa alaika hadas." Beliau berucap sekaligus memberikan praktek. Dipegang lidahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Nabi, "Kuffa alaika hadas." Jaga ini. Jaga lisanmu. Nah insya Allah lah satu bulan Ramadan penuh ini kita sukses semua, lulus, berhasil. Begitu Mas Nuri ya, Mas Rahmat, Abu Arif, dan semuanya termasuk saya juga ini sambil menyapa saudara-saudara saya, Mas Tarno, Mas Purnomo, Mas Samijan, Mas Hussein, Pak Win, Mas Dito, Mas Heri, Abu Sulaiman, wah mudir itu. Gak berani deh. Ini Mas Hamzah dan yang lain, Mas Nanang, Linang, Mas Marwan, Mas Kaya, dan semuanya lah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semuanya sukses, lulus, dan berhasil insya Allah. Jadi, tapi jangan sampai salah mengerti terus pelit ngomong ketemu koncone. Kenapa? Paliakul khairan awliya smut. Kaku yang seperti ini. Kaku. Nabi Muhammad saja dalam banyak hadis kan beliau bercanda. Beliau juga obrolan biasa. Tapi terarah, tidak mengandung unsur dusta, tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang, itu yang perlu kita jaga. Dan juga jangan kebablasan, Kanjeng Nabi aja guyon terus kita guyoni keterlaluan juga. Enggak ya, yang sedang-sedang saja, pas-pas mawon. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin.